Benarkah pernyataan bahwa orang belajar ilmu boleh dari siapapun? Dengan dalil Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan, dari jin. Masya Allah. Tafadhal, antum belajar sama setan. Antum belajar sama iblis, sama jin. Jujur lo ya, sama jin lo ya, sama setan. Jangan sama yang lain. Mau enggak? Mau enggak? Enggak ada yang mau. Kalau mau, Masya Allah, antum murid-murid setan. Ini salah kaprah. Abu Hurairah tidak belajar ilmu dari jin. Tidak. Tetapi beliau mencari ilmunya dari Rasulullah SAW. Dikarenakan itu perkara yang hak, maka yang disampaikan oleh setan yang benar tadi diterima perkara hak. Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah terkait dengan kisah ini membedakan. Bedakan antara talabul haq dan qabulul haq. Bedakan antara mencari al-haq dan menerima al-haq. Di sini setan menyampaikan sebuah perkara benar. Menyampaikan tentang ayat kursi. Yang membacanya di malam hari dijaga oleh Allah dari gangguan setan sampai dia pagi. Itu hak. Itu Abu Hurairah bukan mengaji sama setan, ajari saya. Enggak. Itu kan alasan dia supaya lepas dari cengkeramannya Abu Hurairah. Kamu dilaporkan kepada Rasul. Jangan. Kamu tak kasih sesuatu. Apa itu? Ini. Enggak langsung beliau terima. Keesokan paginya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Benar kamu. Benar dia kali ini dan istri pendusta. Baru terima. Rasul yang menyampaikan itu hak. Sehingga Abu Hurairah mencari al-haq pada Rasulullah SAW. Ketika Rasul mengatakan itu benar, maka al-haq tadi diterima. Walaupun dari setan. Difahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Rata-rata mereka ikhwan itu hanya semata-mata syubhat. Nyatanya mereka hanya belajar kepada orang yang sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Barakallahu fikum. Kalau mereka mau jujur, harus belajar kepada semua pihak. Belajar kepada orang-orang sufiah. Oh, ngaji sana sama orang sufiah sana. Ah, biar sinting di akhir masa. Ah, belajar sana sama khawarij sana. Ah, biar jadi teroris. Belajar sana sama orang syiah sana. Mau enggak? Katanya boleh sama siapa saja. Nyatanya, oh itu enggak boleh, itu menyimpang itu. Yang ini boleh karena sesuai dengan hawa nafsu mereka. Hadi syubhah barakallahu fikum. Yang betul dalam talabul ilmi harus selektif dalam mencari guru. Baik, itu merupakan prinsip salaf. Barakallahu fikum. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu adalah agama, kamu lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Barakallahu fikum. Tanyakan sama mereka. Mereka mau enggak talib sama kita orang? Enggak bakal mau. Oh jangan. Mereka itu adalah mutasyadid. Oh, mereka itu adalah orang yang ekstrim. Wah. Loh. Katanya sama semua orang. Talib sama kita orang enggak mau. Yey. Itu namanya hawa nafsu. Ijma' atau qiyas apa yang bisa digunakan? Ijma' yang sahih yang mundhabit dan qiyas yang sahih. Rinciannya di usul fiqih, silakan mengkaji ilmu tersebut dengan benar. Barakallahu. Bagaimana cara memadukan keterangan antum tadi bahwasanya di akhir zaman fitnah semakin berat dengan hadisnya Rasul, orang yang paling berat ujiannya adalah para anbiya. Terkait ini beda ya kawan. Ini terkait dengan personnya, ini terkait dengan masalah kondisi fitnahnya. Terkait dengan masalah person tadi itu diuji dengan kadar agamanya. Tapi yang dibahas sekarang terkait dengan fitnahnya. Fitnahnya di akhir zaman lebih besar dengan poin-poin yang saya bawakan tadi. Dari sisi satu, Rasul menyebutkan semua fitnah kebanyakan di akhir zaman. Sisi yang lainnya, kita di sebuah zaman jauh dari masa kenabian. Sisi yang lainnya, ulama jarang di zamannya kita. Sisi yang lainnya, di sisi ini yang membuat berat sebuah fitnah. Fitnah semuanya berat ya, Pak. Tapi dengan beberapa poin-poin tadi itu menjadi jelas barakallahu fikum. Sehingga ini babnya berbeda, ini tersendiri terkait dengan masing-masing orangnya, yang ini terkait dengan masalah model fitnah. Masya Allah. Nah ini, adanya perselisihan bisnis dagang menjadikan seorang teman marah, sehingga terjadi hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Di antaranya meninggalkan taklim majelis ilmu, tidak mau sholat jamaah atau jumat di masjidnya Ahlus Sunnah. Mohon nasihatnya. Nah ini harus diantisipasi, ya, kawan. Sesungguhnya ini oknum, saya katakan oknum yang mohon maaf ya, jiwanya kerdil, kurang dewasa. Masa gara-gara urusan dunia mengorbankan akidahnya, prinsipnya. Gak mau taklim. Ada dia gak mau taklim. Itu kan yang rusakkan agamanya. Yang dewasa. Mencari maisha, tafadhal. Yang halal. Yang mubah. Niatkan yang bagus. Dan jaga ukhuwah. Jaga ukhuwah. Jangan sampai engkau rusak ukhuwah itu gara-gara dunia. Lagi dunia seberapa sih? Hah? Paling 1.000-2.000, sudah 2 juta. Berapa sih? Rendah, ringan. Ukhuwah lebih mahal, barakallahu fikum, terutama di akhir zaman, dikarenakan hal-hal seperti ini, ya, gesekan-gesekan duniawi atau pribadi, rata-rata penyebab orang menyimpang dan sesat. Awalnya pribadi, ujungnya menjual akidah, menjual prinsip. Hati-hati. Barakallahu fikum. Sehingga tolong dijaga ya, muamalah yang bagus, akhlak yang baik, etika yang bagus, adab yang baik, terutama dengan para ikhwah, barakallahu fikum. Kita, barakallahu fikum, berusaha sekuat tenaga, masya Allah, punya perilaku yang baik dengan orang awam. Bisa banyak memaafkan dengan orang awam. Kenapa enggak dengan para ikhwah? Mestinya, antum lebih beretika dengan mereka. Lebih bagus muamalah dengan mereka. Lebih memaafkan daripada yang lainnya. Barakallahu. Naam, dan akan dirinci besok insyaallah di Banyumas. Perusak-perusak ukhuwah. Sebelumnya sudah pernah kita bahas dan akan diteruskan pada keesokan hari perusak-perusak ukhuwah. Di antaranya masalah dunianya, ikhwan. Kalau sebelumnya terkait dengan masalah lesan, ucapan yang saya bawakan cukup panjang kemarin, terkait dengan masalah omongan-omongan yang orangnya mungkin ngomongnya enggak dipikir, membuat sakit hati dan segala macamnya, bikin rusak ukhuwah, barakallahu fikum. Kita akan disebutkan lebih rinci di antaranya masalah ini, insyaallah. Merusak ukhuwah dikarenakan urusan bisnis, urusan dunia, barakallahu fikum. Masya Allah. Nah ini ujiannya nih, ikhwan. Bagaimana menyikapi fitnah yang ada yang mengatakan hati-hati dengan jamaah RII. Jamaah RII yang suka mentahdir dai-dai usahanya Ahlus Sunnah yang ngasihkan dengan RII. RII apa RII? Kalau RII kan Republik Indonesia. Dai-dai Indonesia. Nampaknya kok RI dan Radio Islam Indonesia. Betul ya? Punya siapa ini? Punya siapa ini? Punya Ahlus Sunnah. Jadi serang bukan semata-mata dai-nya, tapi juga media-medianya. Masyaallah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Punya media RI ini. Ternyata kita mendapati maslahat yang sangat besar. Ini sebagai media dakwah yang luar biasa besar kemaslahatannya. Dan ini yang membuat jengkelnya Hizbi. Jengkel pol sampai diubur-ubur kepala mereka. Di antara jengkelnya itu ya ini. Nah, membuat tuduhan dusta, mencoreng-moreng nama baiknya, sebagiannya malah kemudian jiplak. Dibikin RII bodong. Hati-hati lah ya. Barakallahu fikum. Dan ketika situs Dusarul Sunnah yang dahulunya itu eksis, bagus, dan menjadi momoknya mereka, ketika dihentikan sementara, langsung diambil alih sama mereka. Diambil alih sama mereka, jadi miliknya mereka. Begitu. Dalam rangka untuk mengelabui salafi. Itu termasuk makar hizbiyin. Barakallahu fikum. Jangan kamu toleh. Yang mengatakan suka mentahdir siapa? Dalam contoh ini saja, dalam soal, mereka mentahdir kita. Hati-hati, dari jamaah RII suka mentahdir orang. Namanya apa ini sekarang ini? Tindakan anda suka mentahdir. Tapi gak mau dikatakan sebagai jamaah tahdir. Paham gak? Ada umdu, ada omong doang, ada omong kosong. Allah mustahil. Yang kita tahdir orang-orang yang sesat memang. Jamaah yang menyimpang memang. Kalau orang baik-baik ngapain tahdir? Barakallahu fikum. Tolong sebutkan kepada kami yang kami tahdir. Siapa aja orangnya? Dan bagaimana keadaan dia sekarang? Siapa? Yang sering tersampaikan khawarij. Pembahasan teroris radikalisme khawarij. Dan link-linknya Syiah, Sufiah, komunisme, apa mana? Semuanya kaum muslimin, jamaah tabligh, sururiyah, hadadiyah, hajuriyah, apa mana? Atba Halabi, ya benda? MLM, apa mana? Yang sekarang ini Atba Muhammad bin Hadi, itu semua orang yang gak beres kabeh. Dan sekarang bersama dengan orang yang gak beres kabeh. Barakallahu fikum. Adahua. Sehingga itu dusta belaka. Kita enggak sembarangan di dalam memperingatkan umat dari bahaya seseorang. Barakallahu fikum. Naam. Wallahul musta'an. Allahumma sa'ana la hawla wa la quwata illa billah. Tayyib. Saya beberapa tahun ini mengenal dakwah ini, alhamdulillah. Ternyata sebelum tahu dakwah, hampir banyak dosa yang saya kerjakan. Saya sedih, marah, ya takut, bercampur aduk. Bagaimana sarannya, Ustaz? Tayyib. Alhamdulillah ala taufiqi. Yang pertama, kamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas taufik dari Allah Azza wa Jal, hidayah bisa mengenal sunnah. Yang kedua, semua dosa taubat daripadanya. Dengan jujur, Allah akan mengampuni semua dosa bagi yang bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tayib, tinggalkan masa lalu, tinggalkan semua habitatnya, komunitasnya, asbabnya. Tinggalkan, berganti dengan yang bagus, yang bertakwa, yang saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Terus belajar, terus taklim, dan terus bersama dengan Ahlus Sunnah dalam suka dan duka. Barakallahu fikum. Penebusannya dengan diganti dengan amal soleh. Semangat dalam berilmu, semangat dalam beramal, semangat dalam berdakwah, semampu kita. Semoga kita semua dikasih keisi komahan. Barakallahu. Saya masuk grup WA keluarga. Dimasukkan grup WA teman-teman lama. Dalam grup WA ada berbagai macam aliran. Ada yang Torikot, ada yang Roja, ada yang NU, ada yang MU. Semua menampilkan, memposting arahnya masing-masing. Saya mengajak mereka untuk mengikuti salafi. Dan saya beramal dengan mungkar. Dan mereka sudah untuk menerima salafi. Bagaimana Ustaz? Terus atau kesabar? Keluar. Nah, kalau demikian kondisinya, susah bagi antum untuk mempertahankan diri keluar. Ketika anda menyampaikan, akan muncul fitnah besar di tengah-tengah mereka. Bukan dengan cara seperti itu. Keluar. Keluar. Exit. Barakallahu. Jangankan yang sejauh ini. Ketika antum dimasukkan dalam WA keluarga, campur baur, ada laki, ada perempuan, yang bukan mahram dan segala macamnya, anda sampaikan, mohon maaf saya nggak bisa ikut di sini. Antum jabri kepada admin, kalau bisa dibedakan, laki sendiri, putri sendiri. Penting untuk seperti itu. Kalau nggak mau, nggak bisa gini-gini, mohon maaf saya nggak bisa ikut. Nanti saya hubungan jabri saja, nggak via WA. Bukan berarti saya nggak mau sama keluarga, mohon maaf ini perkara yang melanggar syariat. Nggak mungkin campur aduk laki perempuan. Kalau mau, laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau enggak, saya jabri saja, jangan dimasukkan dalam mata keluarga. Paham ya? Itu namanya ikhtilat dalam dunia maya. Ada ikhtilat dalam dunia nyata, ada dalam dunia maya. Fitnahnya sama-sama besar. Apalagi sama-sama orang-orang awam, profilnya itu macam-macam. Nah seringkali ya profilnya itu foto dirinya. Ya apa enggak? Hah? Atau ini sopo yo? Gini-gini sopo yo? Hah? Sopo ini? Begitu ya. Diklik. Oh, ini kita. Ah, misalanku dulu itu. Nah, mulai ada bunga-bunga, ada mulai halaya. Oh, ini ternyata. Wah, ini fitnah bagi antum. Hati-hati lah ya, bukan mahram. Masya Allah. Di daerah Banyumas ini biasanya kalau ada walimahan pasti diiringi dengan tausiah baik di kalangan salafiyin maupun awam. Apakah tausiah di acara walimatul urus ada disyariatkan? Jawabannya ikhwan, yang ada itu khutbatul hajah. Ucapan innalhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inu, sampai wa kullu bid'atin dhalalah. Itu yang menyampaikan adalah wali pihak perempuan. Ya, menyampaikan itu, baru dia mengatakan, ya fulan, angkahtuka wa zawajtuka, makhtubataka binti fulan, bimahar kata wa kata halan. Qabil itu. Itu namanya khutbatul hajah. Difahami ya? Yang ini namanya mau'idhoh hasanah. Yang ini bukan keharusan, bukan rukun akad, bukan syarat akad. Seringkalinya memanfaatkan momen untuk menasihati kedua mempelai atau untuk masyarakat. Difahami ya? Ada, alhamdulillah, momen saja, tidak ada, tidak ada masalah. Akadnya sah. Barakallahu. Apakah benar sebagian sahabat mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya? Iya. Hampir semuanya demikian. Yang dijatuhkan langsung ialah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arba. Itu menunjukkan rasa iman yang ada pada mereka. Khawatir, khawatir. Tapi amalannya luar biasa. Ilmunya Masya Allah, amalnya Masya Allah. Tapi masih khawatir. Khawatir kemunafikan, khawatir amal yang tidak diterima. Sehingga menambah semangat mereka untuk menambah iman, menambah takwa, menambah amal. Itu mereka. Tapi kalau khawatir kemunafikan, aku juga enggak mau beramal, enggak mau berilmu. Ada maghrur, orang yang tertipu. Lihat. Rumah saya berdampingan dengan rumahnya Hizbi Fulan. 3 tahun lah salam wala kalam. Yang terbaik saya gimana Ustaz, pindah atau sabar Ustaz? Kalau di sana terlalu banyak fitnah yang terjadi, antum enggak nyaman terkait dengan diri antum, keluarganya antum. Ya, santum cari lingkungan yang baik. Pindah ke tempat yang lebih aman, yang lebih bagus. Barakallahu fikum. Nah, untuk kemaslahatan hati kamu, akidah kamu, dan kemaslahatan diri kamu, anak kamu, istri kamu, dan keluarga. Barakallahu fikum. Tayyib, dikatakan oleh sebagian salaf, al-jar qabla dar. Tetangga sebelum rumah. Perhatikan tetangga kamu, kalau baik-baik semua, bikin hati nyaman, tentram, ketemu jadi enak, jadi bagus, lah apa sama mereka. Mungkin mereka orang awam atau semisalnya. Tapi ketika tidak nyaman, wah sudah pergi dari situ, cari tempat yang lebih menenteramkan jiwa, barakallahu fikum. Difaham ya? Ketemu langsung gini semuanya. Wah. Walaupun rumahnya mentereng, hatinya orang nyaman ya orang enak. Cari tempat yang baru yang aman, barakallahu fikum. Itu pentingnya lingkungan yang baik bagi kita, anak dan istri kita, keluarga kita, barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lam bishawab, sudah menunjukkan jam 2. Ini jam loro iki. Jam 2. Semoga manfaat dan yang terpenting semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita selalu dan masih dijadikan sebagai ahlu sunnah yang sesungguhnya yang istiqamah ahlu sunnah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Qafilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.